Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita sebutkan tentang ibadah berupa adzabah, menyembelih, dan an-nadhar, nadhar. Telah disebutkan bahwasanya menyembelih ada tiga jenis, tiga macam. Yang pertama, menyembelih yang sifatnya ibadah, yang bernilai ibadah, yaitu cirinya, tandanya, orang yang menyembelih, dia bertujuan untuk mengagungkan zat yang ditujukan sembelihan kepadanya. Dan juga tujuannya untuk menghinakan diri, merendahkan diri kepada zat tersebut. Dan juga untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka sembelihan yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya untuk Allah saja. Dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah. Yaitu menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kemudian dengan pisau yang tajam. Kemudian memotong atau memutus minimal dua urat yang ada pada hewan tersebut, sempurnanya empat urat. Yani urat nafas itu yang harus terpotong, ada dua urat. Dua urat berikutnya itu utama. Ya, kalau terpotong seluruhnya ini yang afdol. Dan dia ketika mengasah pisau atau senjatanya, itu tidak di hadapan hewan tersebut. Ini cara menyembelih yang syar'i. Maka dia ketika menyembelih tujuannya untuk mengagungkan Allah, untuk merendahkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini hukumnya apa? Ibadah. Ibadah yang besar. Ibadah yang agung. Secara zahir, menyembelih adalah mengalirkan darah, mengucurkan darah dari hewan yang disembelih dengan cara yang syar'i. Di dalam menyembelih ada ibadah hati. Walaupun zahirnya kita mengatakan menyembelih adzabhu adalah amalan zahir. Amalan anggota badan, tangan menggerakkan pisau yang tajam di leher hewan yang disembelih. Lisan mengucapkan bismillah. Ketika dia udhiyah, menyembelih hewan kurban, dia baca bismillah wallahu akbar, takbir. Dan juga berdoa, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Amalan zahir, gerakan tangan dan gerakan lisan. Tetapi di sana ada amalan-amalan hati. Ketika orang menyembelih, di dalam hatinya ada sekian amalan hati. Di antaranya tadi, mengagungkan zat yang ditujukan sembelihan kepadanya. Jadi mengagungkan Allah. Dan juga ketundukan kepada Allah. Penghinaan diri kepada Allah. Merendahkan diri kepada Allah. Dan juga adanya harapan terhadap pahala yang ada di sisi Allah. Ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Yang ada pada amalan atau ibadah adzabhu, menyembelih. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika seseorang memalingkan, menyerahkan sembelihan kepada selain Allah, jadi syirkun akbar. syirik besar. Apakah ada orang yang menyembelih untuk selain Allah? Ada. Dia menyembelih binatang, sapi atau kerbau. Dia tujukan untuk jin tertentu. Maka ini hukumnya syirik akbar, dosa yang paling besar. Apa buktinya? Seseorang menyembelih untuk selain Allah, buktinya dia tidak memakan daging hewan yang dia sembelih. Dia sembelih mungkin dengan nama jin yang dia tujukan sembelihan tersebut, dan dibiarkan, tidak dimakan. Ini pertanda kalau dia menyembelih untuk selain Allah yang hukumnya syirik besar, yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau dia menyembelih untuk mengagungkan raja, dia sembelih di hadapannya kerbau, sapi, domba, untuk mengagungkan raja atau pimpinan, kepala kampung. Setelah disembelih, dibiarkan, tidak dimakan. Berarti dia menyembelih tujuannya untuk mengagungkan, mendekatkan diri kepada raja tersebut, kepada pembesar tersebut. Nah, ini hukumnya apa? Syirik besar. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya sembelihan itu ibadah, dan kalau diserahkan kepada selain Allah maka syirik besar, dalilnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yakni firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Salat dan an-nusuk, sembelihan, itu hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Lillah, maksudnya hanya Allah yang berhak mendapatkannya, menerima ibadah berupa salat dan penyembelihan atau sembelihan. Sedangkan kehidupan dan kematian itu milik Allah, yakni Allah yang memilikinya. Allah yang menciptakannya, yang memilikinya, menguasainya, dan yang mengaturnya. Ini jenis yang pertama, penyembelihan yang sifatnya atau yang bernilai ibadah. Jenis yang kedua adalah sembelihan dalam rangka untuk memuliakan tamu, atau untuk mengadakan walimah pernikahan, atau yang sejenis itu. Maka ini hukumnya ma'murun bihi, yakni diperintahkan, disyariatkan. Bisa wajib, bisa mustahab, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Ketika tidak ada kecuali ayam yang dia miliki atau kambing yang dia miliki, maka dia muliakan tamu tersebut dengan menyembelih hewan yang dia miliki, tentunya dengan nama Allah, dan dia serahkan dagingnya. Ini dia olah dan dia suguhkan dagingnya untuk menjamu tamu. Bukan untuk mengagungkan tamu. Yani bukan untuk mendekatkan diri kepada tamu, mengagungkan, merendahkan diri kepada tamu, tidak. Buktinya apa? Dia menyembelih dengan nama Allah karena perintah Rasulnya memuliakan tamu, dan dia juga ikut makan dan dimakan oleh tamu. Berarti sembelihan yang syar'i. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, "Aulim walau bisyatin," adakan walimah, walimah pernikahan, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jenis yang ketiga adalah penyembelihan dengan tujuan untuk menikmati dagingnya dengan cara makan, memakannya, atau tujuan mubah yang lain seperti untuk jual beli. Maka hal ini termasuk dari bagian yang mubah, boleh hukumnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 71 sampai 72. Yang di situ disebutkan wa minha yakulun, dan di antara dari hewan ternak yang Allah tundukkan kepada manusia ada yang mereka makan. Yani boleh, sudah terbiasa manusia memakan daging hewan ternak, sapi dan yang lainnya. Kemudian jenis yang berikutnya, yang terakhir yang disebutkan di sini dari jenis-jenis atau contoh ibadah adalah an-nadhr, yakni nazar. Dalil tentang nazar yang merupakan ibadah adalah firman Allah, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut terhadap suatu hari yang kejelekannya merata di hari tersebut. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang menunaikan nazar. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mencintai ibadah berupa nazar tersebut. Ini menunjukkan Allah mencintai nazar. Nazar yang ditunaikan. Dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Segala amalan yang dicintai oleh Allah. Maka fahuwa ibadah. Maka dia dikatakan ibadah. Dan hal ini dikuatkan dengan firman Allah. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut pada suatu hari yang kejelekannya merata. Ketahuilah bahwasanya nazar yang dipuji oleh Allah pelakunya, yaitu seluruh jenis ibadah yang telah Allah wajibkan. Maka sesungguhnya ibadah-ibadah yang wajib, apabila seseorang melakukan ibadah tersebut, maka dia telah komitmen dengannya. Artinya, nazar yang terpuji adalah nazar yang mutlak. Nazar berupa janji dan keinginan kuat, tekad yang kuat untuk komitmen dan istiqomah di dalam menjalankan seluruh apa yang Allah wajibkan dan di dalam meninggalkan seluruh apa yang Allah haramkan. Ini nazar yang terpuji. Atau juga termasuk nazar yang terpuji, yang tidak tercela, yang tidak makruh, adalah nazar untuk melakukan amalan soleh yang tidak wajib, tapi dia mewajibkan dirinya untuk mengerjakan amalan soleh tersebut yang hukumnya mustahab atau sunnah, yang dia tidak mengaitkan dengan sesuatu. Tidak dikaitkan dengan kesembuhan dia, keselamatan dia, kesuksesan dia. Yang jelas dia punya niatan. Nanti malam saya bernazar akan sholat malam 11 rakaat. Tidak dikaitkan dengan kesembuhan dia atau yang lain. Nah, nazar yang seperti ini terpuji, tidak tercela. Adapun nazar dalam pengertian seseorang mengharuskan dirinya dengan sesuatu berupa ketaatan kepada Allah yang sifatnya tidak wajib, yang dia kaitkan dengan sesuatu, maka ini hukumnya apa? Makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan muharram, diharamkan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari nazar, dan dia mengatakan innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhili. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan, Tetapi nazar itu hanyalah dilakukan oleh orang yang pelit. Orang yang bakhil. Yani nazar berupa mewajibkan sesuatu yang tidak wajib pada dirinya. Dan dia kaitkan dengan sesuatu. Misalkan kalau saya sembuh, saya akan nazar puasa 3 hari. Kalau saya sembuh, saya akan nazar infak sekian rupiah. Atau yang sejenisnya. Maka nazar yang seperti ini, hukumnya makruh. Makruh yang berat. Yang hampir mendekati haram. Tetapi kalau seseorang sudah bernazar, walaupun nazar yang makruh, maka ketika nazarnya berisi ketaatan kepada Allah, maka dia harus memenuhi, menunaikan nazarnya tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia harus mentaati Allah, harus menunaikan nazarnya tersebut. Kesimpulannya, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya nazar itu bisa dipakai untuk ibadah-ibadah yang wajib secara umum, yakni seseorang komitmen untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Ini nazar yang mutlak, yang terpuji. Dan terkadang nazar juga dipakai untuk nazar yang sifatnya khusus. Yakni seseorang mengharuskan dirinya untuk mengerjakan sesuatu yang tidak wajib. Dan dia kaitkan dengan sesuatu. Maka ini hukumnya makruh yang berat. Adapun kalau tidak dikaitkan dengan sesuatu, hukumnya tidak tercela. Yakni boleh, bahkan mustahab. Disyariatkan. Dan para ulama juga menjelaskan tentang syarat-syarat nazar. Ada 6 syarat-syarat nazar. Yang pertama, ayyakuna lillahi la li ghairihi. Nazarnya harus untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Yani dia niatkan, dia tujukan nazarnya untuk Allah. Saya nazar, misalkan menyembelih unta, kambing, kalau saya sembuh. Maka dia tujukan untanya tersebut, kambing yang akan dia sembelih, dia tujukan untuk Allah. Karena Allah, menyembelihnya dengan nama Allah, dalam rangka mengagungkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pahala yang ada di sisi Allah. Tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah. Kalau dia tujukan nazarnya kepada selain Allah, untuk selain Allah, ini syirik besar. Kenapa? Nazar ibadah. Kalau diberikan kepada selain Allah, syirik besar itu. Kaidahnya seperti itu. Seluruh jenis ibadah, apapun dia, kalau diserahkan kepada selain Allah, hukumnya syirik besar. Termasuk nazar. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna fi ta'atillah la fi ma'siyatin. Nazarnya dalam atau berupa ketaatan. Nazarnya berupa, isinya berupa ketaatan kepada Allah. Bukan berupa kemaksiatan. Jadi harus berisi ketaatan. Kalau dia nazar, saya akan nazar. Kalau sembuh contohnya, sembuh dari penyakit, dia akan berjudi, misalkan. Atau minum khamr, tidak boleh dilakukan. Tidak sah. Tapi harus dibayar kafarohnya, menurut pendapat yang kuat. Dia ketika sudah terlanjur bernazar yang berisi kemaksiatan, maka dia enggak boleh. Tidak boleh menunaikan nazar dia yang berisi kemaksiatan. Dia harus tinggalkan. Tapi dia ganti, dia bayar dengan menebus kafarah. Membayar kafarah. Kafarahnya bisa dibaca dalam surat Al-Maidah. Ayat 89. Yani kalau mampu dia membebaskan. atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan hamba sahaya. Silakan milih. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan hamba sahaya. Kalau enggak mampu tiga-tiganya ini, atau salah satunya enggak mampu, maka berpuasa 3 hari. Itu kafaroh nazar, yang sama dengan kafaroh sumpah. Jadi kafaroh sumpah, kafaroh nazar sama. Hukumnya apa? Sama. Dalam ayat ini, Al-Maidah 89, itu tentang kafaroh sumpah. Nabi mengatakan, kafaroh nazar sama dengan kafaroh sumpah. Sama hukumnya. Jadi jangan langsung berpuasa 3 hari, jangan. Tunaikan dulu 2 ini. Kalau yang 3 mungkin sulit ya. Membebaskan hamba saya enggak bisa sekarang. Maka yang pertama, yang kedua, memberi makan atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Yang paling mungkin yang pertama ini, memberi makan kepada 10 orang miskin sebagai bentuk kafarah nazar kita. Kalau nazarnya berisi kemaksiatan, atau kalau dia ingin membatalkan nazarnya, nazar yang mubah, maka bayar kafaroh. Nazar isinya apa? Saya bernazar gak akan makan apa misalkan selama setahun. Ternyata dia gak kuat. Gimana ini? Saya bernazar gak akan makan sate ya, misalkan setahun. Kebetulan besoknya disuguhin sate, dia enggak kuat. Ya sudah, dia tebus dengan bayar kafaroh. Boleh makan sate tapi tebus ya. Dengan apa? Bayar kafaroh tadi. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau kalau enggak mampu ya, dengan puasa 3 hari berturut-turut. Ini syarat yang kedua dari nazar. Syarat yang ketiga, ayyakuna mimma yutiquhu al-abdu la fima la yutiquhu. Nazarnya dalam perkara yang dimampui oleh seorang hamba, bukan dalam perkara yang tidak dimampuinya. Yang dimampui secara syar'i dan juga secara qadari, kemampuan manusia secara umum. Ia misalkan bernazar akan jalan sekian ribu kilometer. Nah, sulit kan? Tapi sudah terlanjur. Saya bernazar akan mengelilingi kota Jawa. Pulau Jawa. Dari ujung Jawa yang mana? Barat sampai timur. Dia mikir-mikir, wah berat ini. Ya sudah, dia tebus. Ya, bayar kafaroh. Jangan macam-macam kalau nazar. Ya. Yang logis atau yang dimampui, jangan yang berat-berat. Atau nazar akan infak sekian puluh juta, nggak punya uang terus. Ya, jangan macam-macam, jangan memberat-beratkan diri. Atau yang jelas tidak logis, kalau saya sembuh saya akan terbang atau yang sejenisnya, tidak boleh. Berarti dia harus apa? Membatalkan nazarnya dan dia bayar kafar. Yang keempat, ayyakuna fima yamlikuhu al-abdu la fima la yamlikuhu. Nazarnya dalam perkara yang dia miliki, bukan dalam perkara yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Jangan sampai dia bernazar dengan sesuatu yang dimiliki temannya, enggak boleh. Saya bernazar kalau sembuh akan infak motor sepupu saya, teman saya, enggak boleh. Enggak sah. Kalau sudah terlanjur, ya dibayar kafaroh. Kan seperti itu. Yang kelima, alla yakuna fi mawdi'in kana yu'badu fihi ghairullah au dzari'atan ila ibadati ghairillah. Syarat yang kelima adalah dia bernazar di tempat. Jadi kalau dia kaitkan dengan tempat, saya bernazar akan menyembelih kambing di mana misalkan? Di hutan ini. di lapang ini atau yang lainnya, maka tempat tersebut tidak boleh padanya pernah terjadi peribadatan kepada selain Allah. Tidak boleh di tempat yang pernah di situ ada praktek kesyirikan berupa apa? Ibadah kepada selain Allah. Atau yang bisa mengantarkan kepada ibadah kepada selain Allah. Di tempat-tempat yang terjadi kesyirikan. Yang pernah dilakukan kesyirikan padanya. Enggak boleh. Harus di tempat yang bebas dari kesyirikan. Tempat yang bebas dari praktek kesyirikan. Belum pernah tempat tersebut dilakukan ibadah kepada selain Allah atau kesyirikan secara umum. Yang terakhir, yang keenam, alla ya'taqida an-nadhiru ta'thira an-nadhri fi husuli ma nadhara min ajli. Orang yang bernazar tidak meyakini adanya pengaruh dari nazar yang dia lakukan dalam menghasilkan apa yang dia nazarkan. Tidak boleh dia meyakini kalau nazarnya tersebut menjadi sebab dia memperoleh apa yang dia inginkan. Misalkan dia bernazar ketika sakit, saya kalau sembuh akan berinfak sekian juta. Kemudian dia berinfak sekian juta. Maka dia setelah sembuh, dia enggak boleh meyakini sembuhnya saya dengan sebab karena nazarnya saya. Enggak boleh. Kesembuhan dengan nazar tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungannya. Dia nazar maupun tidak, tetap nantinya dia akan sembuh. Cuma kebetulan dia nazar. Nazar dulu. Maka akhirnya apa? Sembuh. Ya gak ada kaitannya. Dia nazar gak nazar akan sembuh. Cuma kebetulan dia menazarkan dirinya. Kalau dia gak nazar, dia akan sembuh. Kenapa? Sudah ditulis oleh Allah, si fulan akan sembuh pada hari ini. Sehingga tidak boleh orang yang bernazar meyakini pengaruh nazar pada apa yang dia inginkan dalam menghasilkan atau mendapatkan yang dia inginkan. Itulah 6 syarat dari nazar yang harus dipenuhi agar nazar kita sah. Dan tentunya sekali lagi nazar yang sifatnya khusus yang dikaitkan dengan sesuatu adalah perkara yang tidak dianjurkan. Alias apa? Makruh, sehingga jangan bernazar yang seperti ini. Kalau mau nazar yang mutlak, yakni komitmen untuk melaksanakan ibadah yang wajib, atau nazar melakukan yang sunnah tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Inilah dua nazar yang terpuji atau yang tidak tercela. Silakan pilih salah satunya. Ada pun jenis yang ketiga, jangan. Diusahakan jangan dilakukan. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Salah satu usul dengan syarahnya. Qala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, al-aslu tsani, pokok yang kedua. Jadi kita telah menyelesaikan al-aslul awwal, pokok atau landasan utama yang pertama. Yang pertama apa? Ma'rifatullah. Jangan lupa, kita membahas salah satu usul. Apa artinya? Tiga hal yang pokok, yang mendasar, yang utama, yang prinsip. Yang pertama apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Telah kita lewati. Telah kita bahas perinciannya. Selesai dengan pembahasan jenis-jenis ibadah yang merupakan haknya Allah. Yani kita menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah karena itulah haknya Allah. Ini sebagai bukti kalau kita mengenal Allah. Yani menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja. Pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Adapun yang ketiga adalah ma'rifatu Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu pokok yang ketiga yang insyaallah nanti akan dibahas setelah selesai pokok yang kedua ini. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ay min al-usul al-thalatha ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yani maksudnya termasuk dari tiga landasan yang pokok yang harus dipelajari, difahami dengan baik dan diamalkan oleh seluruh muslim adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yani ayya'rifa dinal islami bi adillatihi minal kitabi wassunnah. Yani mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya dari Alkitab, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harus dengan dalil. Walaupun sekali mendengar sekali dalilnya tentang syahadat, tentang tauhid, tentang sholat. Tidak masalah, minimal sekali mendengarnya atau membacanya dengan yakin. Wah, ini jelas ini dalilnya. Sahih. Itu minimal sekali, walaupun ya sekali dalam seumur hidup. Ya lebih baik lagi ya dihafalkan lafaz-lafaznya, itu lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita beragama yakni dalam perkara-perkara yang prinsip tanpa dalil, yakni ikut-ikutan, enggak boleh. Harus dengan dalil. Yang dalam perkara yang dia tidak akan sah keislamannya kecuali dengan perkara tersebut. Maka perkara tersebut harus diketahui dengan dalil. Harus ini. Tauhid, rukun Islam, rukun iman. Ya. Itu kalau kita enggak paham, Islam kita dipertanyakan. Ya kan? Kita misalkan tidak memahami rukun iman sehingga mengingkari salah satunya. Nah, ini bahaya. Makanya harus memahaminya dengan dalil. Mengetahui dalilnya walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Ma'rifatu dinil islami bil adillah wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Pokok yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yaitu yang namanya Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ati, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dinul Islam wa in syita faqul al-Islam. Agama Islam, dan kalau engkau mau katakan Islam. Ini sama saja dinul Islam dengan al-Islam. Yang namanya agama Islam atau al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Fahuwa mutadhamminun li umurin thalatha. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, yani bi ayyastaslima al-'abdu li rabbih istislaman syar'iyyan. Yani seorang hamba berserah diri kepada Rabb-nya dengan penyerahan diri yang syar'i. Wa dzalika bi tauhidillahi 'azza wa jal wa ifradihi bil ibadah. Caranya apa? Dengan mentauhidkan Allah 'azza wa jal dan mengesakannya dengan ibadah. Hanya beribadah kepada Allah saja. Wa hadzal islamu huwa allazi yuhmadu 'alaihi al-'abdu wa yusabu 'alaihi. Inilah Islam yang seorang hamba dipuji karenanya dan akan mendapatkan pahala. Yani berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mengesakan Allah dengan ibadah. Inilah yang seorang hamba dipuji karenanya dan dia akan mendapatkan pahala. Amal istislamu al-qadari fala thawaba fi. Adapun tunduk berserah diri kepada Allah secara takdir atau kauni, maka tidak ada pahala padanya. Li'annahu la hilata lil insani fihi, karena dalam masalah ini manusia enggak punya pilihan, enggak punya daya upaya. Misalkan masalah apa? Jenis kelamin. Enggak bisa dia mengupayakan dirinya menjadi laki-laki atau wanita. Sudah takdir Allah si fulan jenisnya laki-laki, si fulan yang lain si fulana perempuan. Ini enggak ada pahalanya. Begitu. Demikian pula tinggi, pendek, ya, putih, hitam, ya enggak, keriting, lurus, misalkan rambutnya, itu enggak ada kaitan dengan pahala. Adapun kalau yang berkaitan dengan tunduk kepada takdir Allah, tapi ada dampaknya, ada pengaruh setelahnya, maka ini bisa dapat pahala. Misalkan dia miskin, dia sabar. Nah, sabarnya itu yang menjadi sebab dia dapat pahala. Bukan miskinnya. Miskin takdir Allah. Orang ini tunduk kepada Allah dalam masalah dia miskin. Kenapa? Dia sudah Allah takdirkan miskin. Nah, kalau dia sabar, diberi pahala karena sabarnya, bukan karena miskinnya. Demikian pula kaya. Kaya sudah takdir Allah. Dia tidak diberikan pahala karena kayanya, tapi dia akan diberikan pahala kalau dia bersyukur atas kekayaan yang sudah Allah takdirkan. Nah, kalau yang seperti ini ada pahalanya. Atau dia dapatkan musibah, jatuh, dia sabar, berdoa. Nah, sabar dan berdoanya inilah yang akan menjadi sebab dia dapat pahala. Begitu. Jatuhnya? Tidak. Kalau sekedar jatuhnya, tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah ketundukan yang sifatnya takdir ini, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ali Imran ayat 83. Dan hanya kepada Allah lah tunduk seluruh yang ada di langit-langit dan di bumi dengan senang, sukarela atau dengan terpaksa. Senang enggak senang? Kalau sudah Allah takdirkan, akan ikut takdir dan ketentuan Allah. Dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Serta bisa diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.